إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ. Pada hadis yang terakhir yang sudah kita baca, yaitu hadis yang ke-20 pada bab fil qadar, di mana pada hadis ini dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tujalisu ahlal qadar wa la tufatihuhum. Janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlul qadar. Ini mereka yang mengingkari takdir. Wa la tufatihuhum. Gimana makna la tufatihu? Ay la yurja'u ilaihim ya fil hukm. Jangan dijadikan mereka sebagai rujukan dalam masalah hukum. Juga maknanya wala tujadiluhum. Jangan mereka diajak untuk debat. Pada ta'liq disebutkan bahwa derajat hadis ini dhaif, dhaifan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pada dhaif ya Sunan Abi Dawud. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin dalam syarah beliau terhadap hadis ini pada kitab Sunnah. Adapun terkait dengan larangan mujalasatu ahlil bidah secara umum, telah datang dalil-dalil tentangnya, baik dari Al-Quran, dari as-sunnah, demikian pula dari aqwal as-salaf a'immah hadha din. Di antara ayat yang berisi tentang larangan mujalasatu ahlil bidah secara umum, bukan hanya dari kalangan qadariyah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Al-Ayah. Dan sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Kitab Al-Quranul Karim, bahasanya jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, kemudian diolok-olok. Maka janganlah kalian duduk bersama mereka, yakni orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Jangan kalian duduk-duduk dengan mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, hingga mereka ya berbicara atau memperbincangkan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, jika kalian tetap duduk-duduk bersama dengan mereka dalam keadaan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah, sungguh kalian semisal dengan mereka. Karena ini menunjukkan adanya kerelaan, keridhaan terhadap perbuatan mereka. Al-Imam At-Tabari pada tafsirnya, beliau menyatakan, wa fi hadhihi al-ayati ad-dalalatu al-wadihatu ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil. Kata beliau rahimahullah, di ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas yang menunjukkan larangan dari mujalasati ahlil batil, duduk-duduk dengan ahlul batil. Min kulli naw'in, dari segala jenisnya dari kalangan ahlul batil. Minal mubtadi'ati, beliau menyebut yang pertama dari kalangan al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Mungkin kita bertanya, dari si mana ahlul bid'ah? Ya, mereka istihza ataupun mengkufuri ayat. Perlu untuk kita ketahui, ya, ahlul bid'ah beragam. Di antara mereka ada yang mengingkari, ada pula berdalil dengan ayat tetapi bukan pada tempatnya. Dan itu termasuk di antara bentuk istihza. Wal fasaqati, demikian juga ya, orang-orang fasik, mereka termasuk di kalangan ahlul batil dengan kefasikan yang mereka lakukan, yang itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Inda khudihim fil batil, ya, larangan untuk duduk-duduk bersama dengan mereka ketika mereka tenggelam dalam pembicaraan kebatilan. Baik, ini ayat yang menunjukkan larangan untuk duduk-duduk bersama dengan ahlul batil, termasuk di antara mereka ya terdepannya adalah al-mubtadi'ah, ya, orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian ada pun dari hadis tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Qalat, beliau berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yakni ayat dalam surat Ali Imran, ayat yang ketujuh, walladhi anzala alaihil kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhru mutasyabihat. Di mana pada ayat tersebut Allah menyebutkan, fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat tersebut, idza ra'aitum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika alladhina sammahumullah fahdharuhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar ya, dari Al-Quran, ayat yang maknanya samar, yang semestinya dikembalikan kepada ayat-ayat yang wadih, yang jelas, mereka itulah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam ayat tadi. Yakni orang yang dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan. Ini yang dimaksud ya ahlul ahwa wal bidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahdharuhum. Maka hendaklah kalian hati-hati dari mereka. Ya, termasuk di antara bentuk kehati-hatian ya menjauh dari duduk-duduk bersama dengan mereka. Adapun di antara kalam a'immah terkait dengan peringatan dari duduk-duduk dengan mereka, di antaranya apa yang diriwayatkan dari al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin. Man jalasa sahiba bid'atin, siapa saja yang duduk-duduk dengan sahibu bid'ah, ya ahlul bid'ah, lam yaslam min ihda thalathin, dia tidak akan selamat dari salah satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yakuna fitnatan li ghairihi. Bisa jadi duduk-duduknya dengan ahlul bidah ini akan menjadi fitnah bagi yang lainnya. Baik, ya, jika seorang misalnya dikenal sebagai seorang ahlus sunnah, ya, seorang salafi, ketika duduk-duduk dengan seorang ahlul bidah, orang mengira bahwa orang tadi adalah orang yang baik, termasuk di kalangan salafi, atau orang yang punya kecenderungan untuk menjadi ahlus sunnah. Ya, sehingga ya orang akan terkecoh, tertipu untuk kemudian duduk-duduk dengannya. Sementara para ulama mengibaratkan ahlul bid'ah itu kal aqrab, ya, seperti kalajengking. Ya, kalajengking akan berupaya untuk menyembunyikan sengatannya hingga memungkinkan untuk dia menyengat ya musuhnya, lawannya. Ini kemungkinan yang pertama. Ya, dia akan menjadi fitnah bagi selainnya ketika duduk-duduk dengan ahlul bidah. Kata beliau selanjutnya, kemungkinan yang kedua, wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un, bisa jadi ya akan menimpa hatinya sesuatu, yakni dari duduk-duduk dengan ahlul bidah, mungkin dari ucapan yang dia dengar, mungkin pula dari perilaku yang dilihat dari ahlul bidah tersebut. Karena berapa banyak di antara orang, di antara manusia yang terseret dengan orang-orang yang menyimpang ketika melihat kelembutannya, ya, ketika melihat kesopanannya. Baik. Fayazilla bihi, sehingga akhirnya dengan itu tergelincirlah dia. Ya, dengan sesuatu yang menimpa hatinya. Dari kekaguman, ya, terhadap ucapan ataupun perilaku yang ada pada ahlul bid'ah tersebut. Fayudkhilallahu an-nar, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala pun memasukkannya ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Ini kemungkinan yang kedua. Ya. Karena kita ingat, ya, dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ya. Tidak ada bid'ah yang hasanah di dalam syariat ini. Dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Artinya, sekecil apapun yang namanya kebid'ahan, terancam ya pelakunya dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, kemungkinan yang ketiga, wa imma an yakula, kemungkinan yang ketiga, dan ini ya kemungkinan yang juga banyak terjadi, ya, dia akan mengatakan, wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathikun binafsi. Demi Allah, saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dan saya yakin dengan diri saya. Jadi merasa aman dengan dirinya. Bisa jadi merasa aman dengan ilmu yang dia miliki. Atau keberanian yang dia miliki. Ya, sehingga dia mengatakan, ya, saya tidak peduli dengan ucapan mereka. Ya, tidak mungkin saya terpengaruh ya dengan mereka. Kata beliau, faman ammanallahu ala dinihi tarfata ainin salabahu iyyahu. Maka siapa saja yang Allah jadikan seseorang merasa aman terhadap agamanya ketika mendatangi ahlul bid'ah, walaupun hanya tarfata ain, ya, sekejap mata, namun muncul perasaan aman pada dirinya. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang yang mendatangi ya markas-markas Ihya Uturats atau yang semisalnya dengan alasan saya dakwah kok, menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah. Ya. Dan saya tidak akan terpengaruh dengan mereka. Kata beliau, salabahu iyyahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut ya dari hatinya ya keimanan tersebut. Waliyadzubillah. Taib, nasihat yang agung dari seorang imam min a'immatis sunnah, al-imam Sufyan al-Thawri, untuk kita betul-betul ya menjaga diri-diri kita dengan menjauhi sebab-sebab kesesatan. Kemudian di antara yang lainnya adalah kalam dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyatakan, wa kana as-salafu yanhauna an mujalasati ahli al-bid'ah والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. Dahulu para salaf, ya, kalau dimutlakan istilah salaf maka kepada tiga generasi yang mulia, ya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, yanhauna an mujalasati ahli al-bid'ah wan nadhari fi kutubihim, mereka melarang dari duduk-duduk dengan ahlul bidah, demikian pula melarang dari melihat membaca kitab-kitab mereka. Oleh karena itu tidak sembarangan ya yang boleh untuk membaca kitab mereka dalam rangka untuk membantah. Ya, tujuannya untuk membantah. Ya. Hanya mereka yang kokoh keilmuannya, yang mengetahui ya mana perkara-perkara yang menyimpang, ya, yang dengan itu dibantah dari apa yang menjadi prinsip mereka. Demikian juga para salaf melarang dari istima' li kalamihim, ya, mendengar ucapan mereka, mendengar ceramah-ceramah mereka. Terkadang sebagian kita ada yang berpandangan, ya, kan sama saja orang-orang ya turasi, orang-orang suri juga membacakan kitab-kitab ya Ibnu Taimiyah, ya, membacakan Aqidah Al-Wasithiyah. Demikian juga membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya. Demikian juga ya yang lainnya dari kitab-kitab para ulama salaf yang hidup di zaman ini. Bahkan ceramahnya lebih enak didengar, ya. Masa sih enggak boleh sebenarnya. Baik. Ya. Sehingga mulai ya pelan-pelan muncul pujian-pujian dengan apa yang didengar dari ceramah-ceramah mereka tersebut. Tentu ya. Apa yang dibaca oleh mereka bukan standar untuk kita mengukur bahwa mereka ya mempelajari apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut sebagaimana mestinya. Jangankan lagi kitab-kitab para ulama, kita tahu ya kaum muslimin ya mereka membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim yang jelas pasti benarnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun ternyata pemahaman terhadap kitabullah ya beragam. Sebagian berdalil dengan ayat ya untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya, dan mereka mengesampingkan ayat yang dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ya, Quran yang dibaca sama sebagaimana yang dibaca oleh muslimin yang lainnya. Sehingga di sini sekali lagi perlu hati-hati. Ya, jangan sampai ya terpesona atau mencoba-coba ingin untuk mendengar seperti apa sih ya ceramahnya mereka. Ya, hati kita sangat lemah, ya sangat mudah terbawa dengan sesuatu yang mengagumkan kita. Kemudian yang lainnya di kalangan para a'immah, ya. Yahya ibn Katsir rahimahullah. Beliau menyatakan, "Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin, fakhudh fi ghairihi." Jika engkau berjumpa dengan sahibu bid'ah di satu jalan, hendaklah engkau mengambil jalan yang lain. Ini salah satu upaya untuk bagaimana seseorang mencari keselamatan. Ya, karena bisa saja ketika bertemu, ya, ahlul bid'ah ini mendahului salam. Ya. Kemudian melempar senyum. Kemudian menunjukkan keakraban. Ya, seorang dengan kelemahan hatinya, rikuh. Yang lebih parah lagi daripada itu, ya, tumbuh, ya, al-mail kecenderungan dan menganggap, ya, bahwa mereka adalah orang yang pantas untuk kita, ya, berdekat-dekatan dengannya. Kemudian yang lainnya di kalangan as-salaf, ya, Ibnu Aun rahimahullah. Beliau menyatakan, "Man jalasa ahlal bid'i." Seseorang yang duduk dengan ahlul bid'ah, Kata beliau, asyaddu alaina min ahlil bidah. Orang yang seperti itu lebih berat bagi kita dibandingkan ahlul bidah itu sendiri. Kenapa? Ya, karena orang yang seperti ini terkadang dengan kita, terkadang dengan mereka. Ya. Sehingga lebih banyak orang yang terkecoh dengan jenis ini dibandingkan yang sudah jelas-jelasan ahlul ahwa wal bidah. Tapi masih banyak di antara kalam mereka yang bisa dirujuk pada kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalakai. Demikian juga kitab Asy-Syari'ah ya karya Al-Imam Al-Ajurri dan yang lainnya dari kitab-kitab As-Salaf yang membahas tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita membaca syarah dari Syekh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala fi hadhihi al-ahadith itsbatul 'amali li'annahu min al-iman. Di hadis-hadis ini terdapat penetapan amalan li'annahu min al-iman, dikarenakan amalan termasuk di antara keimanan. Ya, sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanya ya tentang amalan, apa kita pentingnya untuk beramal sementara masing-masing sudah ditetapkan tempatnya apakah di al-jannah atau di an-nar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan i'malu. Ya, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Jangan bersandar kepada apa yang telah tertulis di dalam takdir karena kita tidak tahu ya apa yang telah dituliskan untuk kita. Namun kita diperintahkan untuk beramal dan amalan termasuk bagian dari iman. Oleh karena itu seorang yang beriman dengan al-jannah dan an-nar ya di antara wujud keimanannya bersemangat di dalam menempuh amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aurada fihi, di mana Al-Imam Abu Dawud menyebutkan pada bab ini ya hadis al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Al-qadariyah merupakan majusi dari umat ini. Ya, majusi adalah agama nenek moyang ya bangsa Iran, yakni bangsa Persia. Ya, di mana mereka ya adalah bangsa penyembah api. Di mana keyakinan mereka bahwa ya pencipta terhadap alam ini ada dua, apa yang diistilahkan dengan Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Ya, Tuhan cahaya itu pencipta kebaikan-kebaikan. Ya, dan itu lebih mereka cintai. Oleh karena itu mereka menyembah api. Ya, adapun Tuhan ya kegelapan ya, ada pencipta kejelekan-kejelekan. Nah, kenapa Qadariyah ya dikatakan majusi dari umat ini? Karena keyakinan mereka bahasanya ya manusia atau hamba-hamba Allah menciptakan perbuatan mereka sendiri yaitu ya di luar dari ciptaan Allah ya, sehingga kalau majusi mereka meyakini ada dua pencipta ya, orang-orang Qadariyah meyakini pencipta itu sebanyak ya jumlah makhluk yang ada karena mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Kata beliau selanjutnya, was sanadu sanadun sahih. Dan sanad dari hadis Al-Qadariyah majuz hadhihi al-ummah, ya, sanad sahih. Musa ibn Ismail huwa at-Tabuzaki min rijalis sahihin. Abdul Aziz ibn Abi Hazim huwa min rijalis sahihin aw ahadihima. Jadi beliau sedikit berbicara tentang sanad hadis ini. An abihi Abu Hazim Salamah ibn Dinar an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qadariyah majusu hadhihi al-ummah aw alladhina yaquluna la qadara. Bahasanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan qadariyah adalah majus dari umat ini, atau yakni mereka yang mengatakan la qadara, tidak ada takdir. Ya, ini apa yang diistilahkan dengan qadariyah atau qadariyatun nufat, mereka yang mengingkari takdir. In maridu fala ta'uduhum, jika mereka sakit, ya, maka jangan kalian menjenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum, jika mereka mati, jangan kalian menyaksikan kuburan, menyaksikan yakni penguburannya. Kemudian kata beliau, thumma awrada lil hadithi sanadan akhar min tariqi Muhammad ibn Abi Kathir. Akhbarana Sufyan an Umar ibn Umar ibn Muhammad maula Ghufrah an rajulin minal ansar. Lakin yakul qala al-Mundhiri, yakni fis sanadil awal, yakni sanad hadis yang di atas dari Ibn Umar, hadha munqati, ini perkataan al-Imam al-Mundhiri. Abu Hazim Salamah ibn Dinar lam yasma' min Ibn Umar. Di mana kata Al-Hafiz Al-Mundhiri, ya, Abu Hazim, nama beliau Salamah ibn Dinar, tidak mendengar dari Ibn Umar. Ya, terputus di sini. Wa qad ruya hadzal hadis min turukin an Ibn Umar. Dan hadis ini telah diriwayatkan dari sejumlah jalan dari Ibn Umar, laisa minha syai'un yathbut, kata Al-Hafidh Al-Mundhiri, ya, namun tidak ada dari jalan-jalan riwayat yang lain tersebut yang sabit, yang sahih. Intaha demikian, ya, keterangan Al-Mundhiri terkait dengan sanad hadis di atas. Wa qala As-Suyuti, kemudian beliau Al-Imam An-Najmi menyebutkan, dan As-Suyuti, ya, fi Mirqatis Sa'ud, dalam kitab beliau yang disebut di sini Mirqatis Sa'ud, mengatakan hadza ahadul ahadith allati intaqadaha al-Hafiz Sirajuddin al-Qazawini ala al-Masabih wa za'ama annahu mawdu'. Ini salah satu di antara hadis yang dikritiki atau dikritisi oleh al-Hafiz Sirajuddin al-Qazawini atas kitab Al-Masabih, yakni Mishkatul Masabih, wa za'ama annahu mawdu', bahasanya, ya, dia menyangka bahwa ini adalah hadis yang palsu. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fima ta'aqqabahu 'alayhi hadzal hadis hassanahu At-Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan apa yang beliau berikan takib yakni komentar, bahwa hadis ini telah dihasankan oleh At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi. Wa sahhahahu Al-Hakim, yani hadis Al-Qadariyah majuz hadhihi al-ummah, disahihkan oleh Al-Hakim. Wa rijaluhu min rijalis sahih illa anna lahu illatain. Adapun para perawinya termasuk dari para perawi as-sahih, hanya saja di sini ada dua illah, dua cacat. Al-ula al-ikhtilaf fi ba'di ruwatihi an Abdul Aziz ibn Abi Hazim. Pertama, adanya ikhtilaf, perbedaan pada sebagian rawi-rawinya dari Abdul Aziz ibn Abi Hazim, wa huwa Zakaria ibn Manzur. Farawahu an Abdul Aziz ibn Abi Hazim faqala an Nafi' an Ibn Umar. Di mana dia telah meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Abi Hazim dan dia mengatakan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Jadi di sini ada penyebutan Nafi. Nafi ini maula, yakni bekas budaknya dari Ibnu Umar. wal ukhra, ya, cacat yang lainnya, ma dzakarahu al-Munziri wa ghairuhu, apa yang disebutkan oleh al-Munziri, yakni wa sanadnya terputus, ya, min anna sanadahu munqati, sanadnya terputus, li anna Abu Hazim, di situ tulisnya Hatim, ya, yang sahih ya Hazim, lam yasma min Ibni Umar, wa dia tidak mendengar dari Ibni Umar hadis ini. Fal jawabu anis tsaniyah, adapun jawaban terhadap ya pencatatan yang cacatan yang kedua bahwa ini terputus, anna Abul Hasan ya Ibn al-Qattan al-Qabisi al-Hafid sahaha sanadahu, wa Abul Hasan Ibn al-Qattan al-Qabisi al-Hafid, beliau mensahihkan sanadnya, faqala inna Aba Hazim asara Ibn Umar, sesungguhnya Abu Hazim ini sezaman ya dengan Ibn Umar. Fakana ma'ahu bil Madinah, dan beliau bersama dengan Ibn Umar di Madinah. Wa Muslimun, di mana Al-Imam Muslim ya yaktafi fil ittisal bil mu'asarah. Beliau mencukupkan bahwa sebuah sanad ya bersambung ya dengan mu'asarah, yang tentunya ya termasuk dalamnya imkanul luqi, ya kemungkinan bertemunya. Terlebih di sini disebutkan bahwa Abu Hazim bersama dengan Ibnu Umar di Madinah, jadi kemungkinan bertemunya peluang yang sangat besar. Fahuwa sahihun ala syartihi, sehingga dengan demikian ya sanad ini ya sahih menurut persyaratan al-Imam Muslim. Ini jawaban terhadap pengkritikan yang kedua. Wa anil ula, adapun jawaban terhadap ya pengkritikan yang pertama, bahwa di situ terjadi ikhtilaf pada sebagian rawinya, bi anna Zakaria wusifa bil waham fal'allahu wahima. Ya, Zakaria ini disifati dengan waham, ini keliru. Maka bisa jadi di sini dia keliru. Fa'abdala rawiyan bi akhar, sehingga dia mengganti seorang rawi dengan yang lain. Wala takdirin an la yakuna wahim, ya seandainya ya tidak terjadi kekeliruan, fayakunu li Abdul Aziz fihi syaikhun, maka mungkin saja Abdul Aziz dalam hal ini dia memiliki dua syaikh, dua guru, sehingga ya pencatatan ini pun ya tertolak. Al-muhim, yang jelas, anna hadzal hadis fihi ma fihi, wa hadis ini ya padanya ada pembicaraan, wa in sahaha ba'dhum, meskipun sebagiannya mensahihan, ya terkait dengan hadis yang pertama ini. Dan ya, sudah kita lewati keterangan terkait dengan hadis ini. Wa Syaikh Al-Albani pada sahih Sunan Abu Dawud menyatakan bahwa derajat hadis ini hasan. Kemudian summa aurada al ahaditsa tibaan, kemudian beliau ya mendatangkan hadis-hadis yang mengikuti hadis yang pertama tadi, ya. Summa aurada haditsan an Abdullah ibn Habib bin Abi Abdurrahman As-Sulami an Aliin qala kunna fi janazatin fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya kami ya dalam penguburan sebuah jenazah yang di tengah kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi'il Gharqad, ya di Baqi'il Gharqad, yakni pekuburan Baqi ya, yang mungkin ke Madinah ya salat di Masjid Nabawi bisa melihat dari masjid ke arah kuburan tersebut. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fajalasa wa ma'ahu mikhsaratun, ya beliau duduk, di mana beliau ketika itu membawa sebuah tongkat, ya faja'ala yankutu bil mikhsarati fil ard, kemudian beliau ya menggaris-garis dengan tongkat tersebut di tanah. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, faqala, dan beliau mengatakan, ma minkum min ahadin aw min nafsin manfusatin, tidak ada di antara kalian seorang pun atau tidak ada dari satu jiwa yang terlahir, manfusah, mauludah, illa qad kutiba makanahu makanuha minan nar aw minal jannah, kecuali telah ditetapkan tempatnya apakah di neraka ataukah di jannah. Illa qad kutibat syaqiyatun syaqiyatan aw sa'idah, kecuali artinya dan telah ditetapkan apakah dia menjadi orang yang syaqi, ya, yang sengsara, aw sa'idah, atau menjadi orang yang bahagia. Wa aqul, aku katakan, wa hadza yadullu ala sabiqil qadar. Ini dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa perkara takdir adalah sesuatu yang mendahului, jadi sebelum diciptakannya manusia. Wa yadullu alaihi qaulullah ta'ala, yang menunjukkan kepada ini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan ketentuan yang telah mendahuluinya. Wa yadullu alaihi qaulullah ta'ala, demikian juga menunjukkan kepada makna ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa dari musibah yang terjadi di bumi, demikian pula pada diri-diri kalian, kecuali telah tertulis, ya, fi kitabin, dalam kitab yakni Allahul Mahfud, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum terjadinya perkara tersebut, semua telah tertulis di Allahul Mahfud. Kemudian wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal yang demikian telah terdapat tertulis di dalam kitab yakni Allahul Mahfud. Wa qauluhu juga firman-Nya, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada suatu pun musibah yang terjadi illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani izin yang sifatnya kauni. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ila ghairi dzalik min al-ayati dallati ala anna al-qadara waqi'un wa anna al-imana bihi wajibun wa billahi taufiq. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahasanya qadar atau takdir, ya, sesuatu yang waqi, sesuatu yang pasti terjadi, wa annal imana bihi wajibun, dan bahasanya beriman kepada qadar, kepada takdir, merupakan perkara yang wajib, wa billahi taufik, dan taufik semata-mata, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.